Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Fala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para guru sedaya ingkang sangat dalem hormati saha mulyakaken. Oke, dumateng segenap jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing season yang kesekian kalinya ing pundi kula kali panjenengan sedaya dateng Kiai Musonef. Pada pengajian yang lalu kula ambek sampean dikongkon selalu husnuzon nang Gusti Allah. Mboten oleh suuzon, ndak oleh elek songko nang Gusti Allah sampean. Ya termasuk kula. Lah kangge sakniki kelanjutane monggo kita waos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Fahal awataka illa hasanan wahal asta illa ilaika illa minanan. Fahal awata orah ngulinoaken sopo Allah ka ing siro illa hasanan angin ing kebagusan. Jadi istifham niki lek gandeng kali istisna, lek gandeng kali nafi nggih. Illa hal gandeng kali istisna moko maknane dados ora. Niki jenenge termasuk adatul hasri. Wahal asdalan ora nekaken sapa Allah ilaika maring sira illa minanan angin ing pira-pira paparing. Aini aman tegese ing pira-pira kenikmatan. Daune Gusti Allah, daune Kiai Musonep, Gusti Allah nggih. Gusti Allah mboten nate biasaken nopo-nopo teng kula panjenengan sedaya kecuali niate niku modele model api. Dan Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita kecuali berupa kenikmatan. Jadi kula ambek sampean saben dino dikai ambean, ini adalah sebuah kebaikan. Kula kali panjenengan nang Gusti Allah dikai peningal, ini adalah sebuah kebaikan. Kulo kali panjenengan dipei mulut, dikei cangkem, cangkem niki adalah merupakan sebuah kebaikan saking ngarsane Gusti Allah. Dan setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah itu merupakan nikmat. Mboten wonten sing dak nikmat. Senajano yang diberikan oleh Allah itu merupakan non sewu, banjir pamane. Utawa sing dikene nang Gusti Allah kecelakaan. Utawa sing dikene nang Gusti Allah kecolongan. Apapun bentuk yang telah diberikan oleh Allah kepada kita niku aslinya adalah merupakan sebuah kenikmatan. Mboten wonten pemaringi Gusti Allah yang kita terima yang bukan nikmat niku enggak ada. Wa asyara lan awe isyara sapa ki musannib bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh fa'al awadaka illa hasanan ila annana samaring sak temene menungso fi husni dzanni ing dalem baguse penyono iku ala kismaini ing atase rong bagian nomor setunggal khosotin nyatane kang khosoh ana menungso sing khusus manusia yang khos. Kadang-kadang kita pernah mendengar istilah ulama khos wonten wa amatin lan wong kang umum ngaten. Jadi menungso niku ing dalem ningali peparingi Gusti Allah, ing dalem menerima pemberian Gusti Allah dia berhusnuzon. Cara husnuzone wong niku ana loro. Wonten sing husnuzone wong sing khos secara khusus, ana husnuzone wong sing umum. Fal khosatu mongko utawi wong kang khusus. Hasanu iku mbagusaken. Sopo khoso adzanna ing penyono bihi kelawan Gusti Allah. Napa kok mbagusaken penyono nang Gusti Allah? Lima krono barang wakang utawi Allah iku alaihi tetep ing atasima bayani maminan nu'uti bayani saking biro-biro sifat asaniyati kang luhur wasifati tegese biro-biro sifat al-aliyati kang luhur. Jadi uang khusnudzon niku wonten loro modele. Onten khusnudzone niku uang sing khosoh, uang sing khos. Kalau orang khos, carane khusnudzon nang Gusti Allah, mereka itu selalu khusnudzon kepada Allah karena mereka telah meyakini bahwa semua sifat-sifat Allah itu baik. Mboten ketok Gusti Allah niku duwe sifat elek, mboten. Tidak dilintaskan di dalam hatinya Allah punya sifat jelek, mboten. Api etok. Napa maksude? Ki maksude pamane ngeten. Kula kali sampean dodolan bumbu ana di pasar. Dodolan bumbu karepe ati niku kepingin oleh bati sing akeh. Dadi dikulak sak bok-boke. Biasane kulak 5 kintal malah kulak sak ton. Ternyata setelah dikulak sak ton niku ndak payu blas. Payu mek 2 kintal sampai bumbune niku bosok. Lho niki menghadapi coba sing kaya ngeten lek tiyang kos niku mboten langsung ndelok rugine tetapi ndelok kekarepane Gusti Allah. Masyaallah. Dodolanku iki ndak dipayu nang Gusti Allah. Berarti Gusti Allah iki kating ganteni barang sing luwih apik ketimbang sing tak arepno iki mang. Mungkin meneh aku kate dikai rezeki saking dalan-dalan liyane. Soalnya apa? Karena kita punya keyakinan bahwa semua pemberian Allah kepada kita itu adalah merupakan nikmat. Jadi lek mboten sakniki mungkin yang akan datang. Kalau bukan yang ini mungkin yang lainnya. Kalau bukan yang merah mungkin yang hijau. Kalau bukan yang hijau mungkin yang kuning dan sebagainya atau yang putih. Dia selalu melintaskan sifat Gusti Allah sing apik diseke ana ning jero atine. Ana wong mati. Ono ong mati muni inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu sebetulnya kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu artinya ada dua. Lek tiang niku pancene yakin dengan pengertiannya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun bagus. Artinya ono ong mati dia menanggapi biasa saja sehingga dia mengatakan kita miliknya Allah. Kalau sudah miliknya Allah kapan Allah mau mesti kita akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, niki kan jenengi mboten nelongso. Onten tiang yang menghadapi sebuah kematian itu dianggap musibah. Sehingga kadang-kadang kiai nek pidhato niku lek ana wong mati mesti sing diaturaken wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Koyok-koyok menerima kematian itu adalah sebuah musibah. Lho lek wis menerima kematian itu sebuah musibah berarti menganggap Allah itu zat sing ngekei musibah. Padahal Gusti Allah niku ndak tahu ngekei musibah. Monggo ni tiang sing ahli husnudzon Gusti Allah niku ndak tahu ngekai musibah. Sece karo tiang bangsa niku lo sampean. Tiang bangsa niku lo sampean gelean suudzone nang pangeran. Didi-didi jopo. Didi-didi jopo. Padahal Gusti Allah niku ndak tahu ngekai jopo kulo sampean. Apapun bentuk yang diberikan oleh Allah adalah kenikmatan. Tetila nong mati ikut duduk musibah jenengi. Onok tiang sakit. Lorone loro tumor setahun kate ndendase ngelutok bendino terus mati. Lu mati bagi orang yang sedang mengidap sakit tumor itu bukan azab niku dudu musibah nih. Malah sebuah kenikmatan. Lek urip loro ngelundase lek mati ilang lorone punan. Wonten tiyang mati tabrakan duar langsung mati seketika. Innalillahi musibah terusan. Dudu musibah. Zohire kangge tiang sing duwe keluarga mati. Asline lho niki, asline. Lek tiang niku ngingoni uang sampai papat, lek mati siji kan sing diingoni mari kali telu. Wah berarti bunga lek ono keluargae mati mboten. Artinya kematian itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Lek wis mati kan dadi kapan maning? Sampeyan katene ngamuk. Sopo sing gawe mati? Sing gawe mati Gusti Allah. Yang jelas kita enggak usah berpikir negatifnya. Kita berpikir positif. Ojo mikir no elek, pikir napi emawon. Wong mati bojone, nangis geru-geru. Lapo kate nangis geru-geru? Masih opean nangis geru-geru, ndak kira urip maneh. Sing jelas lek wong mati bojone, kalau dia berpikir sebuah kenikmatan, nun sewu. Bagi orang yang perempuan, mungkin bisa kawin lagi dengan orang laki-laki lain. Kangge wong lanang, mungkin dia akan bisa kawin dengan seorang perempuan lain. Ini satu hikmah saja. Tapi bukan berarti kita ini mengharapkan kematian sang istri atau sang suami, mboten. Kalau memang sudah takdir dari Gusti Allah, ndak kate nerimo. Terus sampean ndak nerimo takdir Gusti Allah, kate melok sapa sampean? Jadi kita lalui semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan. Tidak ada yang merupakan satu cobaan, satu balak, mboten wonten. Kabeh niku merupakan nikmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niku lek sing tiyang sing khoso. Wal amatu utawi wong kang umum hasanu. Iku mbagusaken sapa ama adzanna ing penyono bi kelawan Allah. Lima krono barang huwa kang hum kang utai amah iku fihi ing dalem. Min subughin ni'ami bayane saking sampurnane pira-pira kenikmatan. Wa syumulil fadlilan a sumram sumrambaib anugrah wal karomilan kelomanane Allah. Nek wong umum niku husnudzone karena mereka menerima sesuatu yang berupa kenikmatan baru dia akan bersyukur. Mboten delok nang Gusti Allah, mboten delok teko peparinge. Gampangane niku, lek tiyang khoso dikei dhuwit, dikei nikmat piro mawon nang Gusti Allah, ndak delok pirone, tapi delok sing ngekei. Lek tiyang amah tunggale kula sampean, delok piroe. Kan mboten padha. Lek dikei akeh alhamdulillah. Lek dikei titik innalillah. Sampean duwe dulur ana di Jakarta. Atau toko Pasuruan nang Jakarta. Di atine karepe ku kepingin disangoni. Barang wis mulai ternyata disangoni mek 10.000. Niki ndak muni matur suwun. Apa polahe peparinge kedidikin. Niku jenenge wong amah. Lek wong kosong mboten. Dikei 10.000. Alhamdulillah. Bukan nilai 10.000-nya yang masuk ke dalam hati, tapi geleme ngekei. Takdir Gusti Allah nang wong niku iso ngekei sampean, ini adalah sebuah nilai yang tidak ada harganya. Niku lek tiyang khoso, dadi lek tiyang khoso niku dikei kenikmatan nang Gusti Allah, ndelok sopo, ndelok zat sing ngekei. Lek tiyang amak ndelok barang sing dikei. Dadi gampangane niku syukure nang Gusti Allah mek lek oleh kenikmatan. Lek ndak oleh kenikmatan mboten syukur, niku tiyang sing husnudzon tapi sing amak. Lek sing khoso mboten. Dikei piro mawon nang Gusti Allah, dikei apa mawon nang Gusti Allah, iku ndak ndelok barang sing dikei, ndelok Gusti Allah. Lah lek wis ndelok Gusti Allah ya kabeh kudu diterima, wong sing duwe niku Gusti Allah. Kula ambek sampean iki mung diparingi. Lah lek namung diparingi, kate ndak nerima. Wong dikei, ndak melok duwe. Karuan sampean sing duwe, dititipno nang Gusti Allah dijaluk, ndak dikei medhit jenenge Gusti Allah. Lah kula ambek sampean ndak melok duwe, sing duwe Gusti Allah. Sampean jaluk ndak dikei, dikei medit, mboten, wong teke Gusti Allah dhewe. Dadi wa tafawutu utawi kacee bainal maqamaini ing dalam antarane makom loro. Isine makom loro niku nggih makome khosoh lan makome ammah. Zahirun iku kang pertelo. Fa kana omong kaya-kaya sak temene iki musonep kala iku dawuh sang musonep yambagi. Ing dawuh yambagi. Yang bagi saya kiola kakak tu siro ayu al murid wong kangar bakan bagus. Apa antuh sinayan tom bagus akan sama siro. Lona kaing penyono siro bi kelawan Allah mutlakon kelawan mutlak. Don bagus akan don fi isolil mana fi in dalam. Neka akan piro piro kemanfaatan. Wadaf il madori lan nolak ing piro piro kemadorotan. Wa adamil iltifati lan orah anani noleh. Li ghairihi maring liyani Allah. Fa ilam takdir moko lamun ora kuwasa sira. Ala husni dzanni ing atase bagusi penyono, ing atase bagusaken penyono, alladzi kang huwa utai husnudzon iku maqamul khosoh. Maqame wong kang khusus fatalabas mongko menganggu ana sira. Mongko gawe ya sira bi maqamil amati kelawan maqame wong kang umum. Dadi koyok-koyok Kiai Musonep niku dawuh, dawuhne ngeten, ayyuhal murid, he wong kang kepingin ngelakoni kebagusan nang Gusti Allah. Ngarepaken antuhsina. Sayogja opo antuhsina dzannaka bihi mutlakon. Bagusono penyonomu nang Gusti Allah secara mutlak. Artine mutlak fi isolil manafi ing dalem. Neka akan piro-piro kemanfaatan wadaf ilmadori lan nolak ing piro-piro kemadorotan wa adamil iltifati li ghairihi, dan tidak menoleh kepada yang lain. Apikno penyonomu nang Gusti Allah dengan cara mutlak, baik di dalam sampainya beberapa kemanfaatan nang sampean utawa tercegahnya beberapa kemadorotan. Lek sampean delok madorot, artine ojo noleh nang lia-liani. Ditinggal lungo nang Surabaya umai ditinggal. Sedino mulai-mulai ini ternyata sepeda pancali ilang. Lek sampean ilang sepeda pancali, otomatis sing sampean kudu syukuri adalah untung sepeda pancali tok sing ilang, liyane mboten ilang. Jadi kita melihat dari sudut Allah menolak kemadharatan terhadap kita. Madharat yang ditolak oleh Allah sungguh besar sekali. Lek ndelok sepeda ilang tapi barang sing luwih apik mboten ilang, itu kita harus berbunyi muni alhamdulillah. Kecopetan sing ilang duwe mek 50.000 padahal awake nyekel 1 juta. Alhamdulillah ilang ini 50.000. Kok ilang 1 juta lak yo merangkang sampean. Jadi ojo madorot yang mengena kepada kita yang kita angan-angan, tetapi madorot yang belum mengena kepada kita. Kalau manfaat yang mengena kepada kita, tolong sampean angan-angan kabeh, ijiren nikmati Gusti Allah sing nang sampean. Lek madorote Gusti Allah, deloken madorot sing sik durung sampean terima. Lek madorot sing wis sampean terima, ojo dipikirno madorote, pikirno kenikmatane dibalik madorot sing sampean terima. Rugi pamane 1000, selamat aku rugi nek 1000. Kok rugi 2000 ya apa? Rugi kuat deh, sampai umai didol entek. Sampean ojo ndelok enteke omah, untung sampean dikei waras. Jadi penyakit sih ditolak nang Gusti Allah saking awak sampean. Senajan dunyane wis ilang, sampean sih iso golek maning. Taf'il madhar sing kudu sampean delok. Tutuk nuzulul madharat, tutuk tertolaknya madharat yang harus sampean pikirkan. Sampainya kenikmatan yang harus sampean pikirkan. Jangan menoleh kepada yang lain. Yang dia kan kadang-kadang memandangnya itu kan dilihat dari sudut yang negatif saja. Didelok toko sudut-sudut sing gak cocok nang akal mawon. Padahal sudut yang cocok datang akal luwih banyak daripada sudut-sudut yang tidak enak datang akal kula panjenengan sedoyo. Mila daun iki musone lek sampean dak iso husnuzon kelawan coro husnuzone tiang sing khos, monggo kulo kali sampean husnuzon koyok husnuzone tiang sing awam, tiang sing umum. Artinya yang delok lah, ketika kita menerima kenikmatan kita harus bersyukur alhamdulillah. Ojo kurang ae, nyambut guys istikai nang Gusti Allah biasa oleh 10.000, male oleh 5.000. 5.000 iku hitungan. Tuh biasa aku oleh 10.000, saya kira 5.000 rek kurang. Ojo ndelok kurangi, ndelok onang rizki sing sampean terima. Untung aku dikei 5.000, kok dikei 3.000 ya apa? Lu ngoten. Ojo diwalik carane mikir, biasa oleh 10.000. Saniki oleh 5.000, wadih kurang. Biasa oleh 10.000, saya kira 5.000, waduh. Coba terus awakku saya kira. Niki jenenge wong ndak syukur nih. Lek tiyang syukur oleh 5.000, alhamdulillah selamat oleh 5.000. Kok oleh 4.000 ya apa? Dikai 50.000, alhamdulillah selamat dikai 50.000. Kok dikai 20.000 ya apa? Ngoten. Ojo kurangi sing didelok, sing wis teko sampean delok. Niki urusan donya. Miro lek wonten dawuh, lek sampean delok masalah kenikmatan donya, fanzur ila man dunaka, sampean delok onang uang sing derajati ono ning sori sampean. Tapi nek masalah ibadah, fanzur ila man faukoka, delok onang uang sing ono ndek ndukure sampean. Sampean mampu nih mek sembahyang fardu tok, zuhur, asar, maghrib, isak, subuh. Delok konco-koncone sampean iso sembahyang duha, tuh aku kapan katene sembahyang duha? Konco-koncoku iso sembahyang tahajud, kapan aku iso sembahyang tahajud? Konco-koncoku ahli ngaji, kapan aku iso ngaji? Niku lek masalah ibadah. Lek masalah dunyo boten. Lek masalah dunyo pean delok konco sampean sing luwih nisor ketambang sampean. Sampean numpak sepeda motor, alhamdulillah. Delok koncoku numpak sepeda pancal. Sampean numpak sepeda motor sing rada apik, delok koncone sing delok numpak sepeda motor rada elek, alhamdulillah. Awakku dikei sepeda motor sing apik nang Gusti Allah. Timbang koncoku iku sepeda motor elek. Sampai numpak sepeda pancal, delok wong sing laku, alhamdulillah aku dikai sepeda pancal. Timbang wong iku dikai melaku tok. Ngoten lho niku kula kali sampean mboten nak ndak iso singkate ndak syukur nang Gusti Allah. Lek utek kula karo sampean ndelok enang nikmat yang kita terima. Lek urusan donya ndelok nang sini sor, lek urusan ibadah ndelok nang sing dukur. Napa krana kepentingan akhirat jauh lebih penting daripada kepentingan dunia. Lek sampean nikmat wonten ndek donya niku ndak seterusé dadi tek sampean. Sampean saiki ngapik sepeda motor teko dealer. Sepeda motor toko dealer tidak akan baru selamanya. Lek wis sampean tumpaki setahun jenenge second. Tambah suwe, tambah elek. Niku ndek donya. Tapi lek sampean duwe sepeda motor ono di akhirat selama-lamanya akan baru. Niku lek sepeda motor. Tambah lek bojo sampean. Wah, lek bojo niku. Lek oleh rong dino anyar-anyaran masyaallah niku. Tapi lek wis oleh rong tahun, telung tahun aduh. Maning dua anak siji loro wis. Lek ndak niat ibadah ndak kepingin ngutik. Napa ya krana nek donya. Lek di akhirat mboten sampean besok di akhirat niku duwe bojo. Bojo sampean niku enom terus. Umurnya misbate teko arek umur nggih. Umure tidak akan pernah melewati 30 dan tidak ada di bawahnya 20. Tepak seger-seger itu. Jadi nikmat di Gusti Allah niku nikmat wonten di swarga niku terusan. Luweh api ato ketimbang nikmat wonten di donya. Lek di donya iki duduk kenikmatan. Sikso sediluk maning mboten suwe wong duwe omah apik seneng lek si anyar tok lek suwe mlenger nggih jare sampean wong sing sugih kuwi enak duwe miliatan apom duwe telu jabatane wis lengkap anake dukur kabeh sampean takoni ono sing anu susah iku buktine sik kepingin naik kurang mawon nggih kabeh wong ngoten duwe satu kepingin loro duwe loro kepingin telu, telu ingin empat dan seterusnya niku urusan donya. Ndak kira mari-mari. Wa husnudzanni bihi utawi baguse penyono bihi kelawan Allah liwasfihi krana sifate Allah iku yuntiju ngetokaken natijah apa husnudzon liwasfihi laka maring sira mahabbatahu ing demen ing Gusti Allah. Wasih atal iktimat lan ing esai tetanggenan watawakuli lan pasrah alaihi ing atasi Allah. Tapi wa usnudhani utawi bagusi penyono biklawan Allah liwujudi muamalatihi krono anane muamalai Gusti Allah maaka sartani siro iku yuntiju ngetoakan natijah opo usnudhan laka maring siro syukro nikmatihi ing nyukuri ing nikmati Gusti Allah. Watasyawufalan ing bronto liwurudi fadlihi maring tumekane anugerah Allah warahmatihi lan rahmati Gusti Allah. Nopo akibate tiyang niku lek husnudzon krono sifate Gusti Allah lan husnudzon krono anane muamale Gusti Allah nang tiyang niku wau. Siji. Wonten bedane. Lek tiang niku husnudzon kelawan Allah krono sifat-sifati Allah, maka dia akan timbul rasa cinta datang Allah. Dan sangat berpegangan, tawakal datang Gusti Allah. Hadan. Tapi lek tiang niku husnudzon krono anane muamalai Gusti Allah, maka dia hanya akan berbuah mensyukuri nikmatnya, dan mengharapkan datangnya kenikmatan lagi. Wonten bedane, lek wong niku nyukuri krono anane nikmat, lek nikmate ndak teko dhewe mboten syukur dan dia mengharap akan kedatangan nikmat lagi. Tapi lek tiyang niku bersyukur krono pancen sifat Gusti Allah, oleh nikmat utawa ndak oleh nikmat, wong niku tetap akan bersyukur. Lek wis jenenge oleh nikmat utawa ndak oleh tetap bersyukur iku jenenge cinta. Ana wong wedok jenenge Marfu'ah, sing lanang jenenge Dulgenuk. Lek Marfu'ah niki cinta nang sing jenenge Dulgenuk. Dulgenuk teko masih yo ndak nggawa dhuwit, dia akan tetap mencintai kepada yang namanya Dulgenuk. Niku jenenge wong khoso. Aku Mas seneng nang sampean ndak krana donyane, Mas. Aku seneng nang sampean krana kebagusane sampean. Sampean niku wong e sabar, wong e ku tidak pemarah, wong e ku telaten. Wong iku cakang. Dadi lek wis wong niku teko masih ndak nggawa kenikmatan apa-apa seneng. Siji maneh karo tiyang sing mencintai seseorang karena uangnya. Lek ndak oleh duit ngamuk. Apa kok krono cintai krono duit? Nek sing lanang mulai nggawa duit akeh guyu. Lek sing lanang mulai nggawa sesuatu yang tidak menyenangkan nyureng. Niki jenenge wong amah. Kita kenal yang namanya kalau khusnudzone wong kosoh niku namanya cinta sejati. Lek khusnudzone wong amah itu karena ada udang di balik peyeknya. Jadi lek wong kosoh niku oleh utawa ndak oleh kenikmatan nang Gusti Allah tetap syukur. Ojo kenikmatan teko balak teko pun tetap bersyukur niku lek tiyang kosoh. Lek tiyang amah mboten. Lek ono kenikmatan tok teko bersyukur. Lek kenikmatan mboten teko dia belum bersyukur tapi mengharap akan diberi kenikmatan lagi. Gisi api ketimbang wong sing gak iso syukur. Wong wis dikei nang Gusti Allah kok sik kurang mawon. Dikei sewu aduh dikei nek sewu nang pangeran. Biasa 2000 aku iki. Mosok cukup sing katene tak pangan. Lho niku jenenge wong gak syukur. Lek tiyang bersyukur. Oh. Ojo sampe dikei titik masih ndak dikei blas. Duduk gak dikei ini karena dia sudah cinta dengan Allah. Dikei ya berarti memang ada perhatian, tidak diberi mungkin ada perhatian tapi kita gak tahu. Ngeten tok modele tiyang niku, ndak patek repot. Jadi ana khusnudzon amah wonten khusnudzon khosoh. Mila saking menika, lek saged kula kali panjenengan monggo khusnudzon nang Gusti Allah kelawan cara khusnudzone wong sing khosoh. Lek ndak iso khusnudzon koyo khusnudzone wong sing khosoh, monggo kula sampean khusnudzon kelawan cara ni khusnudzone wong sing amah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, makatan ingkang saged dalem aturaken mandhar muga wonten manfaati fitini wa dunya wal akhirah kangge kula sapa panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.